aja lah sing mau undang wong liya ora mungkin gue artis. Duduk sini Mas Andi. Ya. Pinjam mic-nya le. Itu. Blangkone mohon melu-melu kula niki. Se rasa dada-dada. Apa ngene wae aku tak mulih Sandi tak tinggal. Ya ora apa-apa, aku mulih ya ora apa-apa. Tak delok wong Padang iki matang. Mic-nya bro diuripke. Kuwi tukang sone mung nguyuh ra cewek mesti. Cek. Cek. Apik sonku aku nggo mic dhewe. Mic larang karo mic bosok ya beda. Cek. Jadi mohon maaf Bu kalau saya tuh ngaji kemana-mana bawa mic sendiri. Soalnya supaya tidak terkontaminasi dengan kuman-kuman yang lain. Lha niki mic kula niku mun tugi Malaysia, mun tugi Hong Kong, mun Taiwan, kula nggih gawa mic dhewe. Insyaallah kula benjang malam bodho kula ngaji mangkat teng Taiwan. Karena hari Idul Adha khutbah teng Taipei, stasiun Taipei. Siangnya pengajian akbar bersama 10.000 KI, malamnya langsung pulang ke Indonesia. Mila bocah-bocah banser yen ajeng tindak bodho teng pondok mulai hari ketiga. Hari pertama kedua saya belum menerima tamu karena hari dua baru nyampe dari Taiwan. Taiwan riko. Ni hao ma, apa kabarmu? Leng Taiwong WC. Cek pike kilo. Cek. Please deh. Iki aja mau tak sing iki wae, Bro. Iki sone bayar apa gratis? Bayar. Kok elek? Cek. Le yang lain. Cek. Oke. Apas. Saya ceritani. Saya itulah pendereke Abah Lutfi. Sudah sekian tahun. Alhamdulillah pengajian Ahad Paing malam Minggu Paing di pondok itu sering didatangi artis, Bu, ceritanya. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu, Gus Miftah itu ada pengajian malam Minggu Paing, setiap malam Minggu Paing seperti ini di pondok. Yang datang minimal orang 7.000. Alhamdulillah didatangi sama banyak artis tanpa saya undang. Pertama kali sing teko nggen kula niku Mas Anang 2 tahun yang lalu. Gus, saya pengen ikut ngaji. Setelah Mas Anang sama Mbak Asanti datang lagi Marsanda. Setelah Marsanda waktu itu Marisa Haq, ada Desi Ratnasari, kemudian muncul Aura Kasih, Sinta Bah. Wah, ben niku do pengen ngaji nggen kula. Nggih, kula tau takoni, Marsanda mulih pengajian nggen kula pe wartawan takon kula telepon check and recheck. Itu kenapa Marsanda pulang pengajian dari Gus Miftah kok cerai? Karena Marsanda benar di Jogja ada kiai cakep. Nah, ceritanya Pak Panglima TNI datang ke pondok, maka Mas besok coba sekali-kali orang sini diajak pengajian di pondok. Di pondok. Besok pembukaan 15 Juli, Mas Andi ada, kemudian pasangannya Mbak siapa? Yang mau kamu ajak San? Novia Laila, kemudian juga akan dihadiri sama Mas Dik doang. Gue kulon niku cadangan artis niku ngantri-ngantri. Panglima TNI mundugi, Pak Kapolri dugi. Kalau enggak percaya silahkan datang ke tempatku sayang. Mergo tuwa tak celuk sayang. Wis ra ngefek. Aku lak rabi karo sing tuwa ngono ki ya aku mati dhisik kok ngopo. Keracunan susu kadaluwarsa. Lah ceritane sak derenge poso kula keng dereke Abah Lutfi pengajian di Mabes Polri bersama Pak Kapolri. Miftah, saya diantar ke Jakarta. Iya, Bib. Iya, Abah. Tapi saya harus pengajian di Ponorogo dulu. Dadi niku waktu kula oya-oya niku pengajian Jawa Timur, Jawa Tengah niku mbendi no. Saya bang ke Jakarta nyusul Abah di Pekalongan untuk tabarukan ke sana. Lah Mas Sandi ini wirawiri di depan saya. Saya belum kenal dia, dia belum kenal saya. Akhirnya nopo? Awal poso dia nyusul tok ngaji agama, ngaji budaya, ngaji semuanya termasuk ngaji rasa. Dan beliau ini mualaf baru berapa tahun, Bro? Sekarang udah 3 tahun. Baru 3 tahun. Lah, kula pengen jenengan dadi wong Islam tambah mantep dengan mendengar cerita dari Mas Sandi Maulana Malik Ibrahim Tumewa. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Apik sehat. Apik ya? Apik bener ya? Apik ya. Wong ora iso ngomong Jawa cangkeme ya wagu ya. Apik. Bener gak itu apik? Apik, bener. Apik. Sae. Tapi satu bahasa dalam Jawa itu Mas bisa beda-beda. Di gitu. Klaten itu aja kecamatan Wedi. Wedi kuwi bisa berarti pasir, bisa berarti takut. Lah, wedi aku. Kalau tadi wedi yang saya bilang itu little body, silite gatel kelebon wedi. Apik gitu. Saya dan Mas Ape. Sandi ini musafir, perjalanan kemana-mana mencari guru, alhamdulillah di Jogja ketemu saya. Yang beliau mengatakan, Gus, mau berkenan jadi saya mau tanya sama Mas Sandi. Ya. Setengah bulan ini Mas Sandi, ya, kemudian malam ini ketemu orang Klaten, pengajian-pengajian seperti baru ya bagi Mas Sandi, ya mubeng-mubeng gini saja. Baru ini ibu-ibunya banyak banget sampai di ujung-ujung loh, luar terus biasa ya. Tua-tua. Bukan aku yang ngomong. Oh ada yang muda ini, muda dengar-dengar. Cie. Kue ini ngopo. Mas aku, Asrofi cemburu ini loh Asrofi. Wah, rupanya Sandi kayak Asrofi ya. Wah, Asrofi mirip, mirip Blangkone maksudnya. Ya. Mas Sandi masuk Islam 3 tahun yang lalu itu berarti setelah perceraian dari Mbak Tessa. Honda sebelum. Sebelum. Jadi pas dengan Mbak Tessa itu masih Kristen. Masih Kristen. Begitu cerai baru Islam. Oh enggak, sebelumnya udah masuk Islam duluan. Jadi proses perceraian Islam gitu ya. Sebelum, nah, udah tahu kan? Lagi. Sebelum tuh. Tuh ibu-ibunya lebih tahu loh malah. Dia nontonnya itu. Tapi begini-begini. Kis-kis itu loh nontonnya. Kis-kis apakah jenenge kayak? Gue nonton TV kayak? Ya, iya itu. Oh, cek and recheck. Aku ini nonton TV, mau ngancani bojoku tok. Oh gitu. Jadi saya gak pernah nonton TV mas. Jadi saya gak tahu acara TV itu apa. Dari ibu-ibu gini, si boy mati nangis. Walah, disiarkan yang masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang batin, yang mati siapa toh? Telah meninggal dunia si boy. Alah. Kok baper banget. Dulu kecilnya Mas Andi itu Islam apa Kristen? Jadi dulunya itu karena papaku mualaf, aku ikut Islam. Itu mualafnya papa itu bisa jadi modus ya? Gak tahu, itu kan urusannya orang tua ya. Terus? Nah setelah 2 tahun papa kembali. Papa pendeta? Iya. Pendeta top papa ya? Pendeta ya, teologi S3 ya? Wah ngeri S3. Wih lain S3 kok lebih tinggi ngeri. Lagi. Asrofi juga S2. Pak. SD, SMP, SMA. Bener. Terus akhirnya cil Islam ya, sampai Islam, umur sampai SMP SMA ikut SMP ikut papa Kristen. Gitu. Kristennya waktu itu Katolik apa Protestan? Itu di karismatik campuran Katolik campuran Protestan. Oh ada campuran juga toh mas? Oh ya ada. Oh, ada ya? Wong Doyo juga ada campuran NU dan Muhammadiyah. Wah lebih bagus. Wongnya ya teko iki. Oh iya karismatik. Yo melu guyu. Jilbabe pink gitu. Oh jadi Kristen campuran antara. Jadi kalau Katolik itu totok, gitu kan? Kalau Protestan itu nggak mau yang totok. Nah kalau di Karismatik ya wes udah ntar aja gabung sini. Totok tuh yang, toko yang totok. Oh, enggak, totok tuh yang lama-lama. Wong deso lagi ngomong Indonesia raiso. Totok itu kan orang deso ya. Totok itu apa? Totok tuh yang totok gimana sih? Kolot. Kolot. Ah, pokoknya yang itu yang zaman dulu. Namanya kolor. Itu dia bisa. Jadi papa kolot. Ya kolor. Kolor. Apa? Kolot. Terus? Iya, kolot. Nah, akhirnya sekarang Protestan yang kembangin namanya karismatik. Karismatik. Nah, papa itu di posisi karismatik. Berarti Kristennya ketika SMP. SMP. Sampai dengan menikah. Berarti menikahnya di gereja ya? Iya. Oh, lah menikah di gereja itu beda dengan Islam. Kalau menikah di gereja itu wong loro sandenge pendetanya bilang sesuatu yang sudah dipertemukan siapapun juga wahai Sandi tumewa dan ban untuk jadi sepasang suami istri. Iso aku kiai larang padake. Nah, terusnya perjalanan menikah dengan Mbak Tessa Kaunang berapa tahun mas? Total 8 tahun. 8 tahun? Nah, 8 tahun. Hah? Enak lah. Ya enak pasti. Enggak ya sama ini kayak. Punya anak berapa bro? 2 tuh udah punya 2 lagi. Ya pasti ya. Enak. Oh iya. Dua. Anaknya sekarang agamanya apa? Agamanya masih belum. Masih tapi sekarang ibunya. Masih ikut sama ibunya dulu. Dulu Mas Sandi orang Kristen kan punya baptis. Baptisnya apa Mas? Oh baptis air namanya. Ini apa? Apanya? Baptis, nama baptisnya sendiri. Oh Abraham. Abraham. Kalau Islamnya Ibrahim. Jadi orang Kristen itu kan dipindah ya. Kalau Abraham dari Ibrahim. Daud, David, Yusuf, Yosef, Musa. Moses, Asrofi, kepet, umpamane, ujungnya gak enak. Abraham dulu. Iya Abraham. Abraham jadi, Tumewa begitu. Iya kan nama saya kan di kecilnya Sandi Maulana Ibrahim Tumewa. Oh Sandi Maulana Ibrahim Tumewa. Itu kalau dalam Maliki itu ada lagi ceritanya tapi nanti aja. Terus akhirnya menikah dengan Mbak Tessa Konang 8 tahun. Iya. Mendekati mau pisah, tahun berapa, bulan apa Anda masuk Islam? 2014 itu 25 April. Kalau enggak salah, aku ingatnya waktu ini ya, setahun setelah almarhum ya, almarhum Ustaz Al-Bukhari ya. Al-Bukhari. Iya, 24 April ya. Nah, aku 25 April setahun kemudian di Masjid Al-Ikhlas. Mana itu Al-Ikhlas? Di Jakarta. Mas Sandi apal enggak surat Al-Ikhlas? Insya Allah hafal. Kalau mu'ala, aku katakan mu'ala, jangan diketawain. Coba baca Al-Ikhlas, Mas. Oh iya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Mas Sandi tahu kenapa surat itu dinamakan surat Al-Ikhlas? Karena orang doyo paling ikhlas kalau imam qul hu. Gitu ya. Oh iya. Ikhlas gitu. Surat Al-Ikhlas. Itu terus tahun 2004 ya? 2014 ya? 14. Terus akhirnya sampai proses perceraian itu Anda sudah Islam. Pas proses ya, pokoknya setelah masuk Islam itu. Tepatnya Mas Andi, akta cerai itu bulan apa tuh? Tahun berapa tuh? Aku lupa ya pokoknya itu. Karena ini berkaitan dengan para janda yang naksir dengan Mas Andi. Oh. Udah punya semuanya woy. Nah, banyak yang jomblo sini, Mas. Masa. Oh. Loh ini sudah punya suami, begitu melihat Mas Andi, aku jomblo kok. Tanya itu kalau melihat perempuan, ini ya. Gadis apa janda. Gimana caranya? Itu bisa dilihat dari cara pegang mic. Iya. Kalau gadis biasanya pegang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih jijik-jijik itu begini. Jadi gini, tapi kalau janda, Mas. Iya, gimana? Wow. Mantep nyekeli gitu. Itu pertama kali jenengan masuk Islam itu karena apa? Jadi itu karena seorang ibu ngingetin saya. Ibu muslimah ya? Ibu muslim. Jadi ibu itu apa keturunan dari Buya Hamka. Buya Hamka? Ya, Profesor pengarang Al-Azhar. Ya, nah itu yang jadi pendamping wali papa waktu mualaf. Makanya saksinya tuh. Ini Asrofi juga prof loh, Mas. Profesor. Bukan, provokator. Iya. Terus akhirnya jadi, Mas Sandi masuk jadi saya Islam kalau kebalik, saya kebalik. Oh, saya turunannya dari Muhammadiyah tapi belajarnya sama NU. Nah, lengkap kan? Keturunan Muhammadiyah, belajarnya sama NU. Oh, masyaallah. Itu kan? Alhamdulillah Ibu ya. Nah, pantesan saya rupanya masih kayak besek tau. Dulu pertama kali kiai atau ustadz yang Anda kenal? Jadi ada dua. Salah satunya yang pertama ayah angkatnya Uje, ayah Oong yang di Jember. Jember. Setelah itu kedua Habib bin Yahya. Habib bin Yahya Pekalongan. Pekalongan, iya, yeah. Itu dia. Dari sekian? Dari 2014 ya, berarti sekarang 3 ya. 3 Ramadan. Nyaman gak rasanya? Wah, enak. Sekarang malah lebih enak lagi, lebih tenang. Oh, denger adzan rasanya hatinya bergetar gak? Apa? Iya, ini aja saya bilang tenang aja, angin kencang nih, angin kenal. Nah, sekarang rasa gitu gak? Malah suwe-suwe dukun angin malah. Coba, kayak dukun gitu ya, tapi benar kerasa itu. Perbedaan yang sangat signifikan persoalan hati dan rasa. Bedanya dalam hati gimana, Mas? Ketenangan. Dulu senang, tapi masih enggak tenang. Sekarang tenang, tambah senang. Kenapa? Nah, ada ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini. Modus. Oh, bapak-bapak juga. Ada guru-guru juga di sini kan. Banyak kasih masukan. Artinya apa? Tetap sabar, istiqomah. Kan Habib Lutfi bilang gitu, yeah. Gus Miftah juga. Jadi sabar. Ibu-ibu itu. Ini beliau ini baru proses belajar, baru proses belajar. Saya bilang, orang baik itu punya masa lalu. Tapi orang buruk kan ya tahu elek. Wong elek insyaallah bakale dadi maka baik menjadi mantan preman daripada mantan orang beriman. Baik menjadi patat daripada mantan ustadz. Oh, cie-cie mbahmu cie-cie. Kiai di cie-cie. Mas, puasa itu bagi Mas Andi berat gak tuh? Tau enggak, enak kok enak. Dijalanin. Apalagi dengan banyaknya kegiatan-kegiatan ini ya, islamik ya, religi ya. Apalagi sekarang muter-muter. Ziaros, jalan-jalan semua. Yatim. Jadi enggak. Kayak ada giroh katanya Namil. Atau enggak gerget kalau orang Jawa bilang ya. Semangat. Gitu. Luar biasa. Belum puasanya hari ini. Apa? Udah ada yang bolong belum? Udah bolong satu. Wah bangga nih. Jujur. Baru satu ya? Jujur, apa adanya. Apa adanya. Ya iya dong. Wi apa adanya wi, dipilih wi apa adanya. Wah, pilih aku ge. Alah-alah. Mas aku biasane iki onone jago iki memeti babon. Lah wong ning donya iki babon kok memeti jago iki lho. Lah wong lak walike jaman ta iki. Awakmu ngerti apa ora? Jago ki ngopo ngoyak babon kok babone mlayu? Apa? Wedi ora, babon ki doyak jago ngopo kok mlayu? Soale babon golek nggon sing luweh kepenak. Eh, tapi kalau bolong satu itu masih bisa di ini enggak dirapel atau ditutup lagi nanti setelah puasa? Oh, bisa. Bisa nanti ya? Setelah Ramadan, Mas Andi bisa membayar hutang. Oh, ikut Gus Miftah, kamu Dawud. Dawud itu sehari puasa, sehari enggak. Minimal apa? Saya bilang sama apa amalannya? Saya Dawud, saya ngerowot. Dawud itu sehari puasa, sehari tidak. Ngerowot, saya tidak makan nasi, tidak melon itu telo macam-macam itu mangan. Jadi yang untuk menekan nafsu supaya mereka tidak pengen macam-macam. Kalau aku mau di pondok buku anak bersama anak yatim, tanya Mas Andi semua makanan ada. Soalnya aku delok tok. Ya ser apa-apa. Orang ngiler mboten, jangankan delok panganan, delok aura kan. Wong sing ngiler malah aura kok mboten kulo. Iya. Masyaallah. Baru satu Mas. Baru satu. Kira-kira perjalanan musafir mencari-cari jati diri ini Mas Andi sampai kapan? Ya didoakan lah, udah dikit lagi, udah mulai. Apalagi benar, sekarang benar. Udah mulai ketemu guru yang asik. Guru yang asik. Kalau aku bilang dia GG, tau gak apa? Gus Gaul. Bener gak? Ah iya. Tak pikir GG, giginya gondrong. Masya Allah. Umpama Mas Andi dapat jodoh. Kok malah delok sing lanang iki kepiye ta iki? Mas Andi ini alhamdulillah banyak ini banyak satu-satu banyak. Cuma satu tenang ya, aja. Oh. Mas Andi ini jomblo. Dia dudes. Dudes. Duren, duda keren. Kalau dudes udah sementara so rabi meneh atau soale, maka dia mencari jendes. Janda itu macam-macam, Mas. Oh, gimana? Jala. Janda galak. Oh, okay. Jablay. Janda lebay. Jamur. Janda di bawah umur. Tapi kalau di sini ada lagi jamur, janda berumur. Tapi yang paling terkenal sekarang Mas, apa? Rojali. Apa tuh? Rombongan janda liar. Coba Mas Andi, saya pengen nanti Mas Andi yeah. Sebelum Gus berdoa nana tasbih. Baik, bu mengondisi Mas Andi di sini dulu. Saya akan lanjutkan dulu dua ciri orang beriman. Kemudian diunjuk Mas Andi diminum. Bu ya diwene wedang. Serang amplopi rame jang ya ana. Pang nanti gampang. Kira sama melu-melu wae iki jan sapa to iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu Bu. Kita harusnya malu dengan orang-orang yang baru. Saya punya lagi jamaah satu, Masya Allah, tapi umurnya tidak panjang, Bu. Barangkali Bapak Ibu pernah, dia aslinya orang Cina. Masuk Islam sampai dia dikeluarkan dari ahli. 2 tahun jadi orang Islam, dia jadi mubalighoh terkenal. Di hari Kamis saya pengajian di Kutoarjo. Istighosah Kubro bersama NU dan beliau datang. Sungkem sama saya, Gus didoakan ya. Yo, Mas Anton suaminya. Mbok jangan nyetir sendiri toh. Bos, mohon maaf tidak bisa mengantarkan Gus Miftah pengajian. Saya mau ke teman. Oh, dia membawa suami sebagai sopirnya, ustazah gendong anaknya itu. Di belakang ada anaknya yang nomor 2, berikut 2 asistennya. Ber! Biar gak ngantuk kali. Kan nabrak bis. Masa yuk? Der, ora pantes. Ini ngarep son modar gue. Insyaallah. Saya kemarin Mas bilang, "Dur, di Ponorogo ada bapak-bapak giginya copot pluk keluar." Apa ya Allah? Saya dikabari ketika saya mau ngaji di Magelang, Gus Miftah paring pirsa cari kasih kabar. Apa? Minta doanya untuk ustazah berikut keluarganya. Kenapa? Kecelakaan di tol. Bukan Cikampek. Di Cipali. Mobil beliau Ustadzah Ita berikut suaminya Mas Anton dan satu anaknya langsung. Dan nyusul lagi asistennya meninggal satu. Jadi yang mati orang. Hari Kamis masih ketemu sungkem sama saya hari Minggunya. Tapi dia meninggalkan nama yang harum, pejuang Islam yang luar. Baru 8 tahun jadi.